masuk ke pembahasan berikutnya, halaman 147 dari ya At-Ta'liqat Al-Baziyah, yaitu dengan ya, yang diberikan judul di sini dengan tajuk la yajuzu talabu syafa'ati illa min malikiha, tidak boleh meminta syafaat kecuali kepada sang pemiliknya. Kita ketahui bahwasanya syafaat adalah milik Allah. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah lah syafaat itu semua. Dan para orang-orang yang syafa'at, yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat, para nabi, rasul, aulia, salihin, anak-anak kecil kaum muslimin, afrad yang mati sebelum mereka balik, mereka pun ketika memberikan syafaat tidak bisa dengan inisiatif mereka sendiri, melainkan dengan adanya izin dari Allah, karena Allah lah sang pemilik syafaat. Ya. Dan juga yang diberikan syafaat adalah al-masyfu. Ini syarat yang kedua, adalah kaum mukminin, baik dia orang yang beriman sempurna imannya maupun yang pelaku dosa besar sekalipun, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu kaum mukminin. Maka musyrikin tidak mendapatkan syafaat. Maka meminta syafaat kepada selain Allah berarti telah memberikan ibadah kepada selain Allah, karena syafaat milik Allah. Dia minta kepada selain Allah, ya sesuatu hal yang tidak mungkin bisa di ya berikan kepada si peminta syafaat apabila diminta syafaat tersebut kepada selain Allah. Enggak mungkin. Minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun itu enggak mungkin Nabi bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Taib. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa in qala, ini logika musyrikin tentunya. Syekh menjelaskan, apabila musyrik ini berkata atungkiru syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha. Kamu kok mengingkari syafaat? Apakah kamu mengingkari syafaat Rasulullah SAW? Kok kalian ketika kami meminta syafaat kepada para wali, orang-orang soleh yang telah wafat, kok kalian mengingkari, mengatakan ini kesyirikan? Apakah kalian mengingkari syafaat Rasulullah SAW dan kalian berlepas diri darinya? Ya, tabarakallahu fikum. Fakul, maka katakanlah la ungkiruha. Saya tidak mendustakan syafaat. Saya tidak mengingkari syafaat. Wala atabarra'u minha. Saya pun juga tidak berlepas diri dari syafaat. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi' al-musyaffa'. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah asy-syafi' al-musyaffa'. Beliau adalah sang pemberi syafaat dan musyaffa', orang yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat yang syafaatnya dikabulkan. Ya. Wa arju syafa'atahu, dan saya pun juga mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinna syafa'ata kullaha lillah. Namun syafaat semuanya itu adalah milik Allah. Kama qala ta'ala qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwa syafaat itu milik Allah semua. Wala takunu illa ba'da idnillah. Dan syafaat itu pun ketika Allah, milik Allah, Allah berikan mandat kepada para syafa'at, para nabi, rasul, aulia dan seterusnya untuk bisa memberikan syafaat kepada orang-orang beriman, itu pun tidaklah terwujud kecuali dengan izin Allah. Kama qala azza wajal, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya, di sisi Allah, kecuali dengan izin darinya. Wala yashfa'u fi ahadin illa ba'da ayya'danallahu fih. Maka tidak ada ya seorang pun yang bisa memberikan syafaat kepada siapapun kecuali setelah Allah mengizinkannya. Kama qala azza wajal, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka para syufa'a, orang-orang yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat, para nabi, rasul, aulia, salihin, mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi, yaitu orang-orang yang beriman. walaupun pelaku dosa besar sekalipun. Wa huwa la yarda illa tauhida, dan Allah tidak meridhai kecuali tauhid. Kama qala ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala min, dan siapa yang mencari agama selain dari Islam maka tidak diterima agama tersebut darinya. Fa idza kanat syafa'atu kulluha lillah, apabila telah jelas di sini syafaat itu semua milik Allah. Wala takunu ila ba'da idznih, dan syafaat itu tidaklah terwujud kecuali setelah izin dari Allah. Wala yashfa'un nabiyyu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga tidak bisa memberikan syafaat. Wala ghairuhu fi ahadin, dan tidak pula selain Nabi dari kalangan syafa'ah bisa memberikan syafaat kepada siapapun. Hatta ya'danallahu fi, hingga Allah mengizinkannya. Wala ya'danu illa li ahli tauhid, dan Allah tidak mengizinkan syafaat itu diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman ahli tauhid. Tabayyana laka, maka jelaslah bagi anda, anna syafa'ata kullaha lillah, bahwa syafaat itu semua milik Allah. Wa atlubuha minhu, maka berarti saya minta syafaat itu hanya kepadanya, kepada Allah. Wa aqul, dan saya katakan, Allahumma la tahrimni syafa'atah, ya Allah janganlah engkau cegah aku, haramkan aku dari syafaatnya, syafaat nabimu. Mintanya kepada Allah, ya Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah jadikanlah beliau ya pemberi syafaat untukku. Mintanya kepada Allah. Wa amsalu hada, dan kalimat yang semisal ini, ya nah, ini penting ini, ya tabarakallahu fikum. Jadi logika musyrikin memang begitu, ketika kita melarang mereka untuk meminta syafaat kepada selain Allah, mereka langsung, kalian enggak suka syafaat, kalian mengingkari syafaat. Sama kepada sebagian ahlu bidah yang mereka membuat selawat-selawat yang mungkar, ketika kita ingkari, oh kamu membenci selawat gitu. Ketika mereka mengadakan kenduri kematian, bacain la ilaha illallah, kita ingkari, oh kamu membenci tahlil la ilaha illallah. Framingnya begitu terus, framingnya ya begitu aja terus. Ini jahat framingnya ini, ya tabarakallahu fikum. Kita mengingkari mereka memberikan ibadah kepada orang soleh, mereka langsung menuduh, oh kalian gak suka sama orang soleh, sama orang-orang wali. Subhanallah, ya seperti itu, ya barakallahu fikum. Nah ini syubhat klasik ya dari zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hingga saat ini. Hingga saat ini, ketika kita mengingkari mereka gulu terhadap orang-orang saleh, ya mereka langsung, "Oh, kalian membenci orang saleh." Tabarakallahu fikum. Ya. Dan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di risalah syakhsiyah, ketika mereka mengklaim, "Kami nuhibbu awliya, nuhibbu salihin." Kami cinta para wali, kami cinta orang-orang soleh. Ya, namun mereka memberikan ibadah kepada para wali dan orang-orang soleh tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, enggak, jangan kalian kira mereka itu pecinta orang-orang soleh dan para wali. Balhum a'da'ul awliya, a'da'ul solehin. Bahkan mereka sebenarnya, hakikatnya, sejatinya adalah musuh orang-orang soleh. Ya, musuh orang-orang soleh, musuh para wali. Ya, karena nanti di akhirat orang-orang soleh dan para wali tersebut akan mengingkari kesyirikan dan kekufuran mereka, menjadi musuh. Jadi jangan dikira mereka itu adalah orang-orang yang cinta kepada orang-orang soleh. Sama seperti orang-orang Nasrani yang mengklaim cinta kepada Nabi Isa, Nabi Isa mengingkari mereka. Bahkan enggak perlu hari kiamat. Di hari kiamat Nabi Isa mengingkari mereka. Di dunia nanti Nabi Isa turun ke langit dunia dengan 3 misi utama, selain membunuh Dajjal, membunuh babi, dan mematahkan salib. Karena Nasrani berdusta atas nama Nabi Isa alaihissalam menghalalkan babi. Ya, mereka berdusta dengan konsep uluhiyah bahwa Nabi Isa alaihissalam dijadikan ma'lum, ma'bud, sesuatu yang diibadahi. Ya. Sehingga Nabi Isa digambarkan mengorbankan dirinya, mendedikasikan dirinya demi ya, dosa-dosa anak Adam semua, dosa Adam semuanya. Karena itulah beliau menjadi anak Tuhan. Nah, ini. Nabi Isa akan mengingkari itu semua. Ali bin Abi Thalib ya, dipertuhankan oleh orang-orang Rafidah. Nanti Ali bin Abi Thalib akan menjadi musuh mereka di hari kiamat kelak dan seterusnya. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berikutnya lagi. Ya. Fa in qala an-nabiyyu, apabila ya, dia mengatakan an-nabiyyu utiya syafa'ata, nabi kan diberikan syafaat. Ya. Wa nahaka an hadza, loh kamu malah melarang syafaat. Nabi kan diberikan syafaat dan saya minta syafaat pada nabi, kok kamu malah melarang? Ya. Utiya syafa'a wa natlubu mimma atahu Allah, dan saya minta kepada beliau, kepada nabi, dari apa yang Allah berikan kepadanya. Tuh lihat syubhatnya nih. Ini syubhat yang laris manis saat ini seperti itu. Nabi diberikan syafaat oleh Allah, kalau begitu saya minta syafaat. Ya. Tabarakallahu fik. Ya. Perhatikan ini jawabannya. Fal jawabu, maka jawaban dari syubhat tersebut, innallaha atahu syafa'ata. Wa nahaka an hadza. Betul. Allah memberikan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah melarang engkau ya, an hadza, dari berbuat seperti itu, yaitu meminta syafaat kepada beliau alaihi salatu wasallam. Faqala, Allah berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru berdoa beribadah, di samping beribadah kepada Allah kalian menyeru kepada ahada, kepada siapapun. Ahada ini nakirah dalam konteks penafian, dinafikan dengan la nahiya jazimah, maka tufidul umum, memberikan makna umum. Ahada siapa aja, Jibril alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jilani dan seterusnya, siapapun gak boleh kita menyeru meminta berdoa kepada siapapun di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kunta tad'u Allah, apabila anda berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ayyushafi'a nabiyahu fika, agar Allah memberikan syafaat ya nabinya untuk anda, fa'atihu fi qawlihi, maka taatilah Allah dalam firman-Nya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, taatilah firman Allah ini. Janganlah kalian menyeru kepada siapapun, berdoa kepada siapapun, beribadah kepada siapapun di samping kalian beribadah kepada Allah. Wa aidan, dan juga fa inna syafa'ata utiyaha ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga memberikan syafaat ini kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berikan syafaat ini kepada para nabi yang lain, orang-orang saleh, para aulia. Ya, barakallahu fik. Ya. Fa sahha annal malaikata yashfa'un. Telah sahih hadis bahwasanya malaikat pun juga memberikan syafaat. Wal afrat yashfa'un. Wal afrat yashfa'un, anak-anak kecil kaum muslimin yang mati sebelum mereka balik juga memberikan syafaat. Wal awliya ayashfa'un, para wali memberikan syafaat. Ataqulu inna allaha atahum asyafa'ata fatlubuha minhum, apakah anda mau mengatakan Allah memberikan mereka syafaat pada nabi, rasul, malaikat dan seterusnya, berarti saya meminta syafaat tersebut kepada mereka, kepada makhluk yang diberikan syafaat, kenapa enggak langsung kepada Allah yang memiliki syafaat? Fa in qulta hadza raja'ta ila ibadati salihin. Ya. Baik. Terus anda malah meminta kepada mereka. Ya. Kemudian kata Syekh, fa in qulta, kalau anda katakan, ya, hadza raja'ta ila ibadati salihin, Ini berarti Anda kembali mundur ini kepada peribadatan orang-orang saleh, ya, kepada orang-orang saleh. Allati dzakarallahu fi kitabih, yang Allah telah sebutkan di kitabnya. Ya. Wa in qulta qultala. Nah. Ya. Kemudian, ya. Apabila Anda katakan enggak, batalah qauluka, maka batalah ucapan Anda. Ya. A'tahullahu syafa'atah. Allah a'tahullahu syafa'ah, syafa'atah. Wa ana atlubuhu mimma a'tahullah. Ya. Allah telah memberi nabinya syafaat dan saya minta syafaat dari pihak yang ya, mendapatkannya. Nah, ini syubhat mereka ini. Ya, syubhat mereka. Tabarakallahu fikum. Para syuhada juga memberikan syafaat. Malaikat, para wali, shodiqun, mereka juga memberikan syafaat. Ya, barakallahu fikum. At-ta'liq, ya. Ya, penjelasan. Tabarakallahu fikum. Kata Syekh bin Baz al-Mu'allif rahimahullah ta'ala basat al-kalam fi mas'alati syafa'ah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, beliau ya memperluas pembahasan ini di pada pembahasan pada permasalahan syafaat. Waqad ahsana wa ajada fi dzalik. Beliau telah ya sangat bagus wa ajada ya. Sama maknanya. Ya. Sangat piawai dalam hal ini. Wa audoha mayan bagi idohuhu, dan belum menjelaskan apa yang sepatutnya dijelaskan. Wa mafihi al hujjatu al qati'atu, yang di dalamnya terdapat hujah yang qati'ah, hujah yang memutus argumentasi mereka. Ya, li ahli syirki, kepada orang-orang yang berbuat syirik. Jadi argumentasi mereka dipatahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sehingga mereka terjebak dalam kondisi yang serba salah, jawab begini salah. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi kan mengawali dengan apa? Sanggahan terhadap tuduhan bahwasanya ahli tauhid tidak mengakui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dibantah oleh Syekh. Enggak, saya pun juga mengharapkan. Ya. Taib. Kemudian Syekh menjelaskan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwa syafaat itu milik Allah. Berarti kita minta kepada yang memilikinya. Itu Allah tabaraka taala. Ya. Kemudian Syekh mengakhiri apa? Bahwasanya Rasulullah SAW bukanlah pihak satu-satunya yang menjadi syafi' minasyufa'a. Bahkan ada syufa'a al-akharin yang lain, para nabi yang lain, para rasul yang lain, malaikat, syuhada, ya, siddiqin, ya. Kemudian apa lagi? Aulia as-salihin, apalagi al-afrad, anak-anak kecil yang mati dalam keadaan mereka belum balik. Nah, tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian dialog akhirnya apa? Syekh menyudutkan mereka di antara dua pilihan. Yang keduanya itu buruk, pahit untuk mereka. Ya, mereka komitmen enggak dengan ucapannya? Nabi diberikan syafaat dan saya minta syafaat dari yang telah menerimanya, yaitu kepada Nabi, kayak gitu. Yang berarti ini dia roja'ta, kata Syekh. Berarti Anda kembali lagi nih, balik lagi Anda kepada peribadatan orang-orang saleh yang sudah Allah ingkari di awal, yang sudah dijelaskan oleh Syekh di awal. Ah. Tabarakallahu fik. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz, ya, fa idza qala, apabila si musyrik ini mengatakan ana atlubu minar rasuli asyafa'ata, saya mintanya kan syafaatnya itu kepada rasul. Atungkiru syafa'ata rasuli? Ha, tuh lihat. Emangnya kamu mengingkari syafaat rasul? Kok kamu melarang sih? Gitu emang ahli bid'ah. Ya, kita jelaskan, ya. Misalkan zikir mereka yang bid'ah, langsung framing. Oh, kamu enggak suka zikir. Kita jelaskan tahlil-tahlil mereka di kenduri kematian yang bid'ah, kata mereka, "Oh, kamu enggak suka tahlil la ilaha illallah." Ya, mereka bikin selawat-selawat yang aneh-aneh, kita ingkari, kita luruskan. Oh, kamu enggak suka selawat. Anti selawat. Gitu aja terus. Gitu aja terus. Paham enggak antum? Ya. Tuh anti selawat ya. La ilaha illallah. Siapa yang anti selawat? Ya. Ini aneh kan? Aneh. Ahlus sunnati wal jamaah meyakini orang yang paling bakhil sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan ialah alladhi yudhkaru ismi indah walam yusalli alayya, yang disebutkan namaku di sisinya dia enggak berselawat kepadaku. Itu orang paling bakhil. Ahlus sunnati wal jamaah mengakuinya. Ya, orang yang paling bakhil ialah yang disebutkan nama Rasul SAW dia enggak berselawat. Ya, aneh ya. Sekarang kita ingkari syafaat, permintaan syafaat mereka kepada selain Allah. Langsung lagi framingnya. Kalian mengingkari syafaat. Enak aja. Kita juga bantah Mu'tazilah dan Khawarij yang mengingkari syafaat. Lihat tuh Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah tuh, di antara para gulat. Ya. Mu'tazilah dan Khawarij mengingkari syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ahlul Kabair. Nah ini gulat kuburiyun. Biasanya nih, saya gak mau generalisir, kebanyakan dari kalangan sufi, mutakhirin. Ya. Mereka gulu dalam mengisbat syafaat. Gulu dalam mengisbat syafaat. Ahlus sunnati wal jamaah di tengah-tengah. Sebagaimana ahlus sunnati wal jamaah di tengah-tengah dari segala permasalahan aspek. Apa? Bab takdir. Ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabriyah. Jabriyah gulu dalam mengisbat takdir. Semuanya takdir. Hingga mereka menafikan adanya kudrah, adanya masyiah, adanya iradah, adanya ikhtiar bagi hamba. Sementara Qadariyah gulu dalam menetapkan kudrah, ikhtiar, iradah pada hamba. Dan menafikan adanya takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Dalam masalah iman, Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Tengah-tengah antara Khawarij Mu'tazilah dengan Murji'ah. Ya. Murji'ah berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar ya itu enggak ngaruh dengan imannya. Ini Murji'ah zaman dulu nih. Bukan Murji'ah Jahmiyah, Murji'ah yang banyak dari kalangan ahli bidah yang lain. Ya. Pelaku dosa besar, imannya stabil. Khawarij, pelaku dosa besar kafir. Kafir dunia akhirat. Mu'tazilah, pelaku dosa besar, apa sikap mereka? Di dunia, fil manzilah baina manzilatain. Di antara dua kedudukan, antara kafir dan beriman. Namun di akhirat mereka selaras dengan Khawarij. Di akhirat ahlul kabair, pelaku dosa besar, kafir. Ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah, pelaku dosa besar di dunia tidak dihukumi kafir. Namun dikatakan mukmin yang naqis imannya. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Aqidah Wasithiyah, fasik milli. Dia fasik yang masih berada di milah Islam. Di akhirat Ahlus Sunnah wal Jamaah menghukumi pelaku dosa besar apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Murji'ah berpendapat, oh dah. Selamat dia. Yang penting kan hatinya. Khawarij Mu'tazilah di akhirat menghukumi pelaku dosa besar. Oh, kekal di neraka. Itu Murji'ah zaman dulu. Kalau Murji'ah zaman sekarang, gila lagi. Mau jadi Ade Armando kek, Abu Janda kek, mau ngomong apa kek. Enggak kafir. Yang penting dia udah jelas KTP-nya, dia jelas diketahui Islam. Dia mau ngomong apa kek, mau celah Allah kek, mau celah Rasul kek, mau banting mushaf ke toilet kek, iya dan bila, enggak kafir. Ditanya dulu. Ditegakkan hujah. Hujah kan udah tegak dengan Quran. Maksudnya dikonfrontasi. Syubhatnya biar terurai dari kepalanya. Udah tuh dikonfrontasi. Nah itu masih ada syubhat yang nyangkut. Belum terurai. Jadi ya gak ada yang kafir. Ini Jahmiyah gulat nih. Bahaya banget ini. Ya. Sekarang itu beredar itu. Jahmiyah-jahmiyah yang kayak begini. Itu lebih gila daripada Murji'ah zaman dulu. Ya, Murji'ah zaman dulu. Ya dan billah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah semua. Ya, kita balik lagi dalam masalah syafaat. Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah semua. Paham enggak sini? Ya. Hai barakallahu fikum. Di antara kuburiyun yang menggulu terhadap syafaat musyrikun dan juga Mu'tazila dan Khawarij yang menafikan syafaat. Tabarakallahu fik. Ya. Taqulu la unkiruha wa la tabarru minha bal usbituha. Anda jawab, tidak, saya tidak mengingkari syafaat, saya tidak berlepas diri syafaat, bahkan saya menetapkan syafaat. Lahu syafa'atu. Nabi sallallahu memiliki kewenangan untuk memberikan syafaat setelah dapat izin dari Allah. Ar-rasulu lahu syafa'atun. Allahu atahu syafa'atan wa atal anbiya'a wa atal malaikata. Allah memberikan beliau syafaat. Allah juga memberikan beliau kepada para nabi, pada para rasul, malaikat syafaat. Wa kullu dhalika haqqun, semua itu hak, benar. Lakinna Allaha atahum asy-syafa'ata wa nahaka an tatlubaha minhum. Namun Allah memberikan mereka syafaat, namun Allah melarang Anda minta syafaat dari mereka. Mereka kan diberikan syafaat. Berarti syafaat milik Allah. Kenapa enggak minta kepada Allah? Ya. Mintanya kok kepada orang-orang yang diberikan syafaat. Mintanya pada Allah. Ya. Fahiya milkun lillah, syafaat itu milik Allah Azza wa Jal. Qala ta'ala kulillahi syafaatu jami'a, katakanlah milik Allah lah syafaat itu semua. Fahiya milkuh yu'tiha mayyasha, itu milik Allah syafaat tersebut yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Natlubuha min malikiha, kalau begitu kita meminta syafaat tadi kepada zat yang memilikinya, yaitu Allah Tabaraka ta'ala. Summa huwa subhanah la yash, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan la yushfa'u ahadun indahu illa bi idznih, bahwa tidak ada seorang pun yang diberikan syafaat di sisinya kecuali dapat izin darinya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa min ba'di idznih wa la ya'danu illa li ahli tauhid, dan Allah tidaklah mengizinkan syafaat itu diberikan ya oleh para syufa'a kecuali diberikan kepada ahli tauhid, orang-orang beriman. Orang kafir enggak dapat syafaat. Adapun orang kafir dapat syafaat di Arasat pada syafaatul uzma, itu bukan syafaat yang bisa membebaskan mereka dari neraka, memasukkan mereka ke surga, meringankan mereka dari azab, tidak. Namun syafaat hanya syafaat apa? Agar disegerakan hisab. Ya. Karena mereka terlalu lama dengan waktu durasi yang Allah hanya yang ketahui, di akhirat kelak dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, di khitan tanpa khitan, belum disunat, tanpa beralas kaki, enggak pakai sendal, semua dalam keadaan matahari didekatkan sekian mil, enggak tahan di situ, enggak tahan, enggak kuat lagi, ribuan tahun, puluhan tahun, mungkin puluhan ribu tahun, enggak kuat lagi semuanya, hingga akhirnya mereka datang kepada para syufa'a. Ada sebagian musyrikin yang bodoh pakai dalil ini, tuh minta ke Rasul, itu Rasul masih hidup, itu pun bukan minta, wahai Rasul beri syafaat pada kami, enggak, mereka minta, wahai Rasul berdoalah pada Allah supaya mintalah syafaat pada Allah agar ya Allah memberikan syafaat pada kami. Itu memang boleh, Rasul mampu merespon. Ya, nanti itu di akhir-akhir syubhat ini ada nanti jawabannya. Ya, nanti ada. Itu bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup itu boleh. Saya datang kepada Pak Za, Pak Za, doain ane dong Pak Za, agar ane jadi anak yang soleh. Ya, karena selama ini belum soleh. Walaupun dapat rezeki, rezekinya belum, anak belum soleh. Ya, jadi kalau antum dapat rezeki jangan bilang ah rezeki anak soleh. Itu mentazkiyah diri sendiri tuh. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merekomendasikan diri sendiri. Oh, rezeki anak soleh. Masih salah, Mas. Banyak salah. Ya, berarti kalau dapat rezeki, rezeki anak salah yang mau soleh. Nah, gitu. Paham enggak, Nabil? Nah, jangan kepedean kita ini masih udah soleh. Ya, enggak boleh kepedean gitu. Ya, kita lagi menuju soleh kayaknya jauh dah. Salahnya banyak amat. Ya udah, tapi tetap berupaya jadi orang yang soleh. Jangan ngerasa saya udah soleh. Ya, soleh. Ya, mana kita di? Rezeki anak soleh. Qala ta'ala itu ya. Ulilahi syafa'atu jami'a fa hiya milkuhu yu'tiha man yasha. Natlubuha min malikiha. Berarti kita meminta syafaat tersebut kepada zat yang memilikinya. Oh, ini udah. Summa subhanallahi yusfa' ahadun indahu ila bi'idni wa la ya'dhanu illa li ahli tauhid. Allah tidak mengizinkan syafaat itu diberikan kecuali kepada ahli tauhid. Wa la yarda illa a'malahum. Allah tidak meridhai kecuali amal mereka yang selaras dengan tauhid. Ya. Fatalabuha min syakhsin. Maka meminta syafaat kepada seseorang, minan nabi, kepada nabi, au minal af, minal fard, atau kepada anak kecil yang mati sebelum mereka balik, au minal au minal malak, atau kepada malaikat, au minal wali, atau kepada wali. Itu adalah talabun mimman la yamliku. Ya. Maka itu berarti meminta syafaat kepada zat, kepada person yang tidak memilikinya. Al-Maliku huwallah. Zat yang memiliki syafaat adalah Allah Azza wa Jal. Qulillahi syafaatu jami'a. Katakanlah syafaat itu milik Allah semua. Ya, summa huwa ya. Summa huwa wuku'un fi syirki. Kemudian dia ini, si musyrik ini, ketika dia minta syafaat kepada selain Allah, berarti dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Li'anna talabahum walistighatsata bihim wannadhara lahum minasyirki bihim. Karena meminta syafaat kepada mereka, para nabi, wali dan seterusnya, beristighatsah, meminta pertolongan di kala genting kepada mereka dengan konteks permintaan yang tiada mampu ya memenuhi permintaan pertolongan tadi kecuali hanyalah Allah, bernazar untuk mereka, itu berarti menyekutukan Allah dengan mereka. Hada yusadimu qawlahu, berarti ini kontra, bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, maka janganlah kalian menyeru, berdoa, beribadah ma'allah, di samping kepada Allah kalian menyeru, berdoa, beribadah ahada kepada siapapun. Wa qada rabbuka ala ta'budu illa iya. Rabbmu telah memutuskan, telah memberikan perintah bahwasanya janganlah kalian beribadah illa iya, kecuali hanya kepadanya. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan yang lainnya dari nas-nas yang sangat banyak. Ya. Yang menerangkan, mengindikasikan, mengarahkan kita kepada tauhid dan menjauhi peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Al-wajibu, maka yang wajib, ayut laba. Ya. Huwa. Ini yang huwanya apa nih? Subhanahu wa ta'ala ya. Ya. Maka Allah lah yang diminta syafaat tadi. Wa yakhtassu bidu'a. Ya, dan dikhususkan Allah dengan doa. Kita doanya itu hanya pada Allah. Ya. Tatlubu minhu asyafa'ata. Anda minta syafaat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annaha milkuhu, karena syafaat itu milik Allah. Wa huwa la yu'tiha illa man radiya qawlahu wa amalahu. Allah tidak memberikan syafaat tersebut kecuali kepada orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya. Kama qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka, para pemberi syafaat, para nabi, malaikat, orang-orang saleh, para wali, siddiqun, syuhada, al-afrad, mereka tidak memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Siapa orang yang Allah ridhoi? Ahli tauhid. Musyrik, pelaku pembatal keislaman, dapat syafaat enggak? Enggak. Karena Allah enggak ridhoi. Allah berfirman, "Wala yardha li ibadihil kufur." Allah tidak meridhoi kekufuran ada pada hambanya. Berarti yang ada kekufuran, Allah tidak ridhoi dan mereka enggak akan dapat syafaat. Nangis darah, nangis nanah sekalipun. Apalagi cuma nangis Bombay. Enggak dapat syafaat. Taib. Mana lagi tadi? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kam min malakin fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'a. Katakanlah, ya, dan betapa banyak malaikat di langit-langit. Ini malaikat kan dapat mandat syafaat enggak? Dapat. Malaikat itu dapat mandat syafaat. Ya. Malaikat. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Karena Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzana Allah liman yasha'u wa yarda." Dan betapa banyak malaikat di langit-langit, ternyata la tughni syafa'atuhum syai'a, enggak berguna syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan. Berarti Allah tetapkan malaikat punya syafaat. Allah berikan malaikat syafaat hak mandat untuk memberikan syafaat. Namun kata Allah, kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak ya malaikat di langit, enggak berguna syafaat mereka sedikit pun. Illa min ba'di ayyadzana Allah, kecuali setelah Allah izinkan. Liman yasha'u, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wa yardha, dan yang Allah ridhoi. Qala subhana in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wala yardha li ibadihil kufra. Kalau kalian kufur maka Allah enggak butuh kalian dan Allah tidak meridhoi kekufuran ada pada hamba-Nya. Yardha li ibadi wala ma yardha li ibadihil kufra. Allah tidak meridhoi kekufuran ada pada hamba-Nya. Fala budda minat tauhidil ladzi yardahu Allah, maka pas haruslah tauhid yang Allah ridhoi. Kama qala ta'ala, inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Agama tauhid. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu min. Siapa yang mencari agama selain dari Islam, tidak diterima agamanya. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Huwa yardha at-tauhid wal islam wa tiba'ar rasul. Allah hanya meridhoi ya. Ya tauhid, Islam, ittiba Rasul. Hadza huwa ad-din wa huwa al-Islam. Inilah agama Islam yang benar. Fa in ya atai fa in ataita bihi syaffa'a fika ma'an nas min ahli tauhid wa fi dukhulil jannati. Ya. Taib. Apabila ataita bihi, Anda sudah mendatangkan, menghadirkan tauhid tadi. Sudah berislam, sudah ittiba kepada Rasul. Ya, maka syaffa'a fika ma'an nas, syaffa'a yusyafi'u, itu artinya apa? Qabilallahu syafa'atah. Syafa'ah, Allah menerima syafaat. Berarti Allah akan menerima syafaatnya fika, syafaat yang akan diberikan para syafa'ah, para pemberi syafaat fika kepada Anda. Ma'an nasi min ahli tauhid, bersama manusia yang lainnya dari kalangan ahli tauhid, fidukul jannah, untuk masuk ke surga. Wa in dakhaltan nar, walaupun Anda masuk neraka, ya dan bila bidunubika, karena dosa Anda, kunta min ahli syafaati, Anda pun juga bisa dapat syafaat. Yaitu syafaat diringankan azab atau syafaat dikeluarkan dari neraka. Ya, idza mutta 'ala tauhid wal islam, ini apabila Anda mati di atas tauhid dan Islam. Ya. Falhasilu, maka kesimpulannya, annahu idza qala atunkiru, bahwa si musyrik ini jika dia mengatakan, "Eh, kalian mengingkari syafaat?" Taqululah, Anda jawab. Ya. La ma'ungkiruha. Enggak, saya enggak ingkari syafaat. Bal uminu biha. Uminu bukan uminu, tapi uminu. Bahkan saya mengimani syafaat tersebut. Wa ukirru biha. Saya menetapkannya, saya mengakuinya. Lakin labuda min su'aliha min malikiha. Namun haruslah memintanya itu kepada yang memilikinya. Wallahu subhanahu la yu'tiha ahadan illa bi idznihi wa la yarda 'amalal mashfu'. Ya. Wa yarda 'amalal mashfu'i lahu. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan syafaat tersebut kepada siapapun kecuali setelah izin Allah. Dan Allah meridhoi amal orang yang diberikan syafaat. Ya. Perhatikan tuh. Udah jelas ya. Ini nanti Nabi misalkan dapat hak syafaat. Tapi Nabi enggak bisa secara inisiatif oh saya mau berikan syafaat pada si fulan. Udah kamu keluar dari neraka. Masuk surga. Udah kamu jangan masuk neraka, masuk surga aja. Oh diringankan azabnya. Masuk ke surga. Enggak bisa. Pertama dengan izin Allah, Nabi akan sujud dengan sujud yang panjang. Memuji Allah, baru Allah sebut irfa ra'sak wa qul tusma wa sal tu tawasfa tusaffa baru. Dan orang yang diberikan syafaat ahli tauhid. Al-masfu'. Al-masfu' lahu adalah ahli tauhid yang diberikan syafaat. Abu Lahab, Abu Jahal enggak bisa. Ya. Baik. Wala yasfa'una illa liman irtada, dan mereka para pemberi syafaat tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada siapa saja yang Allah ridhoi. Wa huwa subhanahu la yardha illa tauhida wa la yardha asyirka. Allah tidak meridhoi kecuali tauhid dan Allah tidak meridhoi syirik. Ya. Jadi ini mungkin ada sedikit keterangan Syekh bin Bas dari tadi menyebut radhiya yardha langsung ke maf'ul bih. Karena fi'il radhiya yardha itu bisa muta'addi langsung ke maf'ul bihnya dan juga bisa melalui perantara huruf jar'an. Huruf jar'an. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu an Utsman. Namun boleh radhiyallahu Utsmana. Boleh juga begitu. Ya. Kama qala innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sebagaimana Allah firmankan, Allah tidak mengampuni dosa syirik jika Allah disekutukan. Wa qala inna syirka la dzulmun adzim. Allah berfirman syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum wa la yardha li ibadihi al-kufra. Allah tidak meridhoi kekufuran ada pada hamba-Nya. Man dzallazi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali setelah dapat izin darinya? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha' wa yardha. Betapa banyak malaikat di langit yang ternyata syafaat mereka enggak berguna sedikit pun kecuali setelah Allah izinkan dan syafaat tersebut diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan yang Allah ridhoi. Fa syafa'atu fi ahli al-mauqifi, syafaat yang ada pada ahli mauqif yaitu yang nanti itu di mahsyar yang tadi untuk semua manusia agar disegerakan hisab. La tahsulu illa ba'da idznihi, itu tidaklah terwujud kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Tsumma syafa'atu fi ahli jannah ba'da idznihi, kemudian syafaat Nabi kepada penduduk surga supaya bisa masuk surga karena setelah mereka lolos dari jembatan yang dikenal dengan sirat, ya mereka enggak bisa langsung masuk surga begitu aja kecuali dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma syafa'atu fil usati, ya kemudian syafaat yang diberikan kepada usat, ya kepada para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid ba'da idznihi, itu setelah dia dari izin dari Allah. Fa anta udullah, kabar begitu ente ini beri berdoanya kepada Allah. Wa akhlis lahul ibadata, murnikanlah ibadah untuk Allah. Ya, abshir bi syafaati, kalau begitu abshir, ya bergembiralah nanti insyaallah dengan syafaatnya. War rasul utiha, rasul itu diberikan oleh Allah syafaat. Utiha ghairuhu aidan, juga selain rasul juga diberikan dari kalangan malaikat, para nabi, para rasul, para siddiqin, aulia, wasolihin, syuhada, bahkan orang-orang beriman. Ya, juga afrod, anak-anak kecil kaum muslimin yang mati sebelum mereka balik, dapat syafaat. Ya, barakallahu fikum. Makanya mintanya itu kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Apalagi dikemas dengan ucapan yang seakan-akan ya, menyentuh kalbu, padahal batil. Ya akhi, kalau kamu melihat aku nanti di akhirat nyangsang di neraka, ya tarik tanganku ke surga. Emangnya si surga itu punya si akhi? Enak aja. Surga punya siapa? Punya Allah. Neraka punya siapa? Punya Allah. Ya, enak aja. Ya, orang kafir aja minta nih. Orang kafir nanti di akhirat di neraka orang kafir setelah penduduk ya surga masuk surga semuanya sampai manusia terakhir yang keluar dari neraka dari kalangan ahli tauhid sudah keluar dari neraka masuk surga dia adalah manusia terakhir yang masuk surga tersisalah orang-orang kafir aja dia minta kepada ya dia minta supaya disegerakan aja udah kelar deh azabnya deh udah. Dia gak minta tuh kepada malaikat, ada malaikat penjaga neraka Malik namanya. Dia gak minta kepada, Malik udahin dong azabnya dong udah. Enggak. Apa yang dikatakan orang-orang kafir ini? Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, udah bilang ke Rabbu, cukup ya udah berikan keputusan kepada kita aja, udah kelar. Itu orang kafir. Karena di akhirat mereka semua, Rabbana absorna wa sami'na farji'na. Na'mal solehan inna mukinun kata mereka. Wahai Rabb kami, kami sudah mendengar, sudah melihat. Ya. Udah kembaliin lagi lah kita ke dunia. Kami sekarang mukinun sudah yakin. Ya. Orang kafir tahu itu. Di akhirat mintanya kepada Allah. Ini gaya-gayaan di dunia biar dibilang, oh menyentuh hati. Hati siapa yang tersentuh? Ya, hati juhala. Ya akhi, kalau kamu ngelihat aku nyangsang di neraka, raihlah tanganku. Pernah dengar gak kayak gitu? Ucapan dai. Wah, ini menyentuh. Menyentuh jiwa. Iya, jiwa juhala. Ya. Menyentuh sekali. Ustaz, ceramah Ustadz menyentuh saya. Ya. Ustadznya jahil, madu'unya ajhal minhu. Nah, ini la ilaha illallah. Ya, ini ngajarin orang ini minta syafaat kepada makhluk. Ya, masa diudet kan ceritanya tadi dia gitu ya, yake. Kalau nanti kamu ngeliat aku di akhirat tuh nyangsang di pohon zakum di neraka gitu, naik tanganku tolong aku. Masa dia kalah sama orang kafir? Orang kafir aja gak minta. Malik di depan ini bukan si akhe tapi Malik. Malik itu siapa? Malaikat penjaga neraka yang kata Jibril alaihissalam ketika di Mi'raj Nabi diperlihatkan Malik, kenapa Malik kok dia begitu? Madohika Malik, Malik enggak pernah ketawa. Mundu khuliqatin nar, sejak neraka diciptakan dia udah enggak pernah ketawa. Berarti sebelumnya dia pernah tertawa. Sejak neraka diciptakan. Berarti neraka sudah diciptakan belum? Udah diciptakan belum sekarang? Udah, sejak neraka. U'iddat lil kafirin. Nah. Ini diantara permasalahan al-sunnah ada di pelajaran kita tuh syarah risalah ila ahli qasim. Mu'tazilah berpendapat neraka, surga saat ini belum Allah ciptakan. Buat apa? Gak ada penduduknya. Sia-sia aja kata mereka. Jadi nanti Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya neraka sudah diciptakan. Makanya Malik itu enggak pernah senyum sejak neraka diciptakan. Enggak pernah tertawa. Udah. Dari Nabi Mi'raj waktu itu sampai neraka diciptakan dahulu, udah Malik enggak pernah tertawa lagi. Dan penduduk neraka tahu ini malaikat, bukan si Akhe. Mending minta sama malaikat apa si Akhe? Oi Malik, ya. Mending mana? Ya minta sama Allah, tapi kalau mau mending-mendingan syiriknya levelnya gitu. Ini level syirik 36. Ini level 12. Ya. Mendingan pada, mendingan pada Malik kan. Ya syirik juga. Ya. Misal ada orang di dunia begini, "Wahai Malik, minta pada Malik." Ya. Kalau engkau lihat aku di neraka, raihlah tanganku. Wah. Ini kepada si Akhi. Ya Akhi, kalau engkau lihat tangan aku nyangsang di neraka, raihlah tanganku. Gapailah tanganku. Kita ini brother till end. TLN, ente ane N gitu. Ente musyrik ternyata. La ilaha illallah. Mana kita sih? Aduh, gara-gara si Akhe itu. Mana tadi? Hah? Mana? Ya, halaman berapa? 150 ya? Oh, udah 150 aja udah pego. Hah? Loh, kenapa saya sebut pego, antum ketawa? Faza, ya. Eh, antum orang takengon ya? Ngerti enggak pego apa? Tahu antum apa pego? Masya Allah, gaul juga dia. Masya Allah. Herin, Herin, orang NTB Herin. Tahu enggak pego apa? Baru tahu. Herin udah gaul ntar ini. Balik ke NTB sana, Flores, apa namanya? Pulau? Pulau Sukun. Wah, bahasanya udah beda. Bisti-bisti. Udah beda Herin ini ntar. Jangan Herin ya. Nah, bawa bahasa-bahasa ya, bahasa yang lazim aja di sana. Ya. Mana lagi tadi? Hah? Nah. Wa utiyaha awliya'u, para wali juga diberikan mandat syafaat. Wal malaikatu, malaikat. Ya. Lahum syafaatun, mereka semua dapat mandat syafaat. Ya, ghaira syafaatil udhma, selain syafaat al-udhma, itu hanya pada Rasulullah SAW. Ghaira syafaati fi ahlil jannah, pada selain syafaat ahlil jannah. Karena bisa masuk surga itu hanya Nabi SAW yang memberikan syafaat. Di antara kekhususan syafaat yang ada pada Nabi SAW kepada Abu Talib. Namun ingat, syafaat pada Abu Talib itu bukan mengeluarkan Abu Talib dari neraka, namun hanya meringankan. Ya, karena Abu Talib besar jasanya dan Allah Maha Adil. Ya, di saat-saat yang krusial dakwah dan dibutuhkan seorang yang berpengaruh untuk menjadi perisai dakwah Rasulullah SAW, hadir Abu Talib. Abu Talib orang yang disegani, anak orang yang disegani, cucu dari orang yang disegani, dari bangsa, kaum, kabilah yang disegani. Ya, Abu Talib itu aki-aki zaman dulu. Namun musyrikin Quraisy itu bukan takut sama Abu Talib karena Abu Talib badannya gede kayak Hercules, kayak The Rock gitu, bukan. Kok saya sebut drop ketawa, emangnya tahu ya, tahu lari gini kok, ya, kamu saja tahu aja nggak masalah, ya, mana teh? Tapi karena karisma, wibawa, kedudukan Abu Talib dan jasa Abu Talib besar sekali, karena, ya, ini sebab ya, Karena kalau bukan sebab Abu Thalib, ya mungkin dakwah sudah remuk redam di awal. Dan di saat itu dibutuhkan dakwah tetap eksis agar bertahan selama 13 tahun. Kondisi sehari di saat Rasulullah SAW dakwah Mekah itu mencekam semua bagi kalangan kaum muslimin. Sehingga selevel sahabat itu mereka seakan-akan gak sabar. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Udah gak tahan. Badannya ada yang diselar, diusir, ada yang diusir sampai sama bapaknya, ibunya, diambil bajunya, sono telanjang kamu sana. Berat sekali. Fase-fase yang berat. Kalau sekarang antum ustadznya baru masuk daftar list BNPT, nih ustadz berpaham radikal, langsung merasa madlum, langsung merasa jadi korban, langsung seakan-akan terdolimi. Wah, gak ada apa-apanya. Ya. Dan di saat itu memang dibutuhkan seorang yang punya power untuk hadir menjadi perisai hidup Rasulullah SAW. Dan itu ada pada sosok Abu Thalib. Ya. Makanya di akhir-akhir dakwah Nabi SAW di Mekah, Abu Thalib wafat. Berarti saatnya hijrah. Karena musyrikin Quraisy sudah merasa, oh udah gak ada lagi pamannya. Sikat. Dan memang itu yang mereka lakukan. Sehingga mereka berani mengejar Rasulullah SAW, bikin sayembara, siapa yang bisa bunuh beliau SAW. Sampai Rasulullah SAW bersama Abu Bakar mau hijrah, mau lari ke Madinah sekalipun, mereka kejar. Mereka buntuti. Kenapa? Karena merasa sudah gak ada lagi penghalang. Selama ini yang menghalang mereka siapa? Abu Thalib. Berarti besar sekali jasa Abu Thalib kan? Besar. Allah gak sia-siakan itu. Kita sudah sering sebut jasa. Jasa gak usah manusia. Itu burung, hut-hut. Besar jasanya. Ngasih tahu ada kesyirikan, Allah abadikan ucapannya, namanya, peran fungsinya di Al-Quran. Oleh Abu Thalib. Ya. Makanya jangan main-main kalau mau ikut turut serta dalam dakwah. Serius, ini amal besar. Resikonya besar enggak? Besar. Kalau enggak mau ada risiko, enggak usah turut serta dalam dakwah. Ya. Enggak usah jadi ya, ujung tombak dakwah. Cuma ngasih tahu itu ada dakwah. Dibunuh. Siapa itu? Habib An-Najjar. Waja min aqsal madinati rajulun yas'aqal. Ya qaumi ittabi'ul mursalin. Cuma gitu aja dia. Wahai kaumku. Dia datang dari sudut kota ke tengah kota. Wahai kaumku, ikutilah Rasul itu. Ikuti. Para Rasul. Dibunuh dia. Dibunuh. Padahal bukan dia Rasulnya ya. Dibunuh. Ya. Resikonya besar. Gak apa-apa, kita semua pasti bakal mati kok. Cuma daripada matinya kena corona, daripada matinya kena saraf kejepit, ya, matinya kena penyakit kanker, kena penyakit koroner, jantung, kena penyakit ulu hati, ya, busung lapar, lepra, daripada matinya kena penyakit kayak gitu. Kunis panuk, kurap. Nah, mending mati tadi bela dakwah. Ya, semua pasti bakal mati, tinggal pilih aja. Ya, Allah sudah tentukan mati kita di mana. Namun Allah memberikan kita irodah, keinginan kita mau mati di mana. Walaupun nanti itu semua sesuai dengan takdir dari Allah, kehendak Allah. Ya. Namun Allah berikan kita iroda, kudro. Ya. Semakin berperan dalam dakwah, semakin besar risiko. Abu Thalib itu berperan dalam dakwah, kok dia nyaman-nyaman aja? Lah, Abu Thalib memang karena musyrikin tahu dia nggak masuk Islam. Coba Abu Thalib terang-terangan, saya Islam juga. Nah, Abu Thalib itu aman karena dia masih beragama musyrik. Nah, makanya orang Mekah, ya nggak enak. Ya, siapa yang mereka takuti? Umar, Hamzah. Namun ketika sudah berislam, mereka berani juga. Begitu, paham gak sini? Nah, mana lagi tadi? Ya, gua harus syafa'atun fi ahlil ma'asi. Syafa'at terhadap orang-orang yang melakukan maksiat. Fala taqul, jangan anda katakan ini atlubu minal malaikati wal awliya, saya minta syafaat pada malaikat para wali. Fa in qulta hadza waqa'ta fi syirki fi ibadati salihin, kalau anda katakan demikian berarti anda terjatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam pemberian ibadah pada orang saleh. Allati awdahtu sabiqan annaha syirkun, yang saya telah jelaskan sebelumnya bahwa itu adalah kesyirikan. Wa in qulta la yajuz fa hadza huwa shawab wa hadza huwa al haq ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'a ghairihi. Namun kalau anda katakan tidak boleh, inilah yang benar, meminta syafaat kepada selain Allah, ini yang benar, itulah yang hak, anda berarti bersama Nabi SAW dan selainnya. Ya. Talabu syafaati innama huwa minallah, minta syafaat itu hanya pada Allah. Wa anta ta'khudhu bil asbabi, berarti anda cuma ngambil sebab-sebabnya aja. Tattaqillaha wa tu'minu bihi, anda bertakwa pada Allah, beriman pada Allah. Wa tuwahhiduhu subhanah, anda mentauhidkannya. Tatrukul isyraka bih, anda meninggalkan perbuatan syirik. Tajtahidu fi tarkil ma'asi, anda bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat. Wa ma hadza taqul, dan juga dengan tadi itu sebab-sebab tadi anda berdoa. Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka, ya Allah, jadikanlah nabimu pemberi syafaat untukku. Mintanya berarti kepada siapa? Pada Allah. Allahumma syafi' fiyya ibadaka sholihin, ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu yang soleh sebagai pemberi syafaat fiyya untukku. Allahumma syafi' fiyya afrati, ya Allah, jadikanlah anak-anakku yang kecil yang mati sebelum mereka balik sebagai pemberi syafaatku. Wa ma hadza kulluhu, ya. Namun walau demikian ini, ya, wa ma'ahada kullihi ma'at-ta'ati wal istiqomati, namun tetap mesti disertai dengan ketaatan, keistiqomahan. La tudilla binafsika wa amalika, ya. Ya, artinya jangan anda ya, tunjukkan diri anda, amal anda. Wala ta'man, jangan anda merasa aman. Ya. Wala tamunna 'ala Allah. Ya. Jangan anda merasa aman. Wala ta'jab bi amalik. Jangan anda merasa apa namanya? Kagum dengan amalan anda. Ihdar minal ghulu. Ya, hati-hatilah dari sikap berlebih-lebihan. Wahdar minar rukun. Berhati-hatilah dari sikap percaya diri ila amalika, kepada amalan anda. Ya. Ya. Wal man bi amalika. Ya. Wal idla'i bihi. Ya. Ini merasa aman dengan amalan. Kayak tadi merasa pede gitu. Lakin da'iman tara annaka muqsirun ala yaqbalallahu minka. Namun selalu anda mesti anggap, anda perhatikan diri anda itu adalah orang yang apa namanya, yang lalai, yang kurang, atau annaka muqassir gitu ya, hingga Allah menerima anda, amal anda. Hatta yarhamaka, hingga anda, Allah merahmati anda. Hatta yakbala minka amalaka, hingga Allah menerima amal anda. Qala ta'ala fi haqqi ahli iman, Allah berfirman tentang orang-orang beriman. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan amal soleh dari apa yang mereka berikan, dan hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali pada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun. Qalat Aisyah fi hada. Aisyah mengatakan ketika mendengar ayat ini, ahwar rajul yazni wa yasriku wa yasrabul khamra. Wahai Rasulullah, kok mereka setelah beramal kok mereka takut? Apakah mereka pezina? Apakah mereka yang mencuri, minum khamar? Kata Nabi, la. Lakinnahu rajulu yasumu yusalli wa tasaddaqu wa huwa yakhafu alla yuqbala minhu. Enggak, itu orang justru dia puasa, sholat, bersedekah, namun dia khawatir amal sholatnya, amal ibadahnya tidak diterima. Wa hakadha kanal mu'minuna ya'maluna as-salihat wa hum ala khaufin wa ala hadarin. Demikianlah kaum mukminin, mereka beramal saleh, namun walau demikian mereka takut, mereka waspada jangan-jangan amalnya enggak diterima. Innahum kanu sari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka bersegera dalam kebaikan, mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka tunduk takut kepada kami. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Rabb mereka dengan perkara yang gaib, mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Ya, sesungguhnya mereka takut pada Rabb mereka, dan sesungguhnya mereka beriman pada ayat-ayat Rabb mereka. Wal ladzina hum bi rabbihim la yushrikun, mereka tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan ibadah dari ibadah-ibadah yang mereka berikan, hati mereka takut. Yani ya'maluna ma ya'malun, ya, mereka mengamalkan apa yang mereka amalkan. Wa qulubuhum wajilah, namun mereka wajilah qalbu mereka, yakni khaifah, ya, qalbu mereka itu takut, ya, musfiqah, khawatir. Annahum ila rabbihim raji'un, yakni min ajli imanihim annahum raji'una ila Allah wa annahum mulaqquhu, yaitu karena keimanan mereka, mereka akan balik pada Rabb, kepada Allah, mereka akan menjumpai Allah. Ulaika yusari'unal khairat wa hum laha sabiqun. Ini penting, ya. Makanya para salaf dulu mengatakan seperti Aun bin Abdullah, la tasik bikasratil amal. Jangan ente kepedean dengan banyaknya amal. Ini beliau berbicara kepada, ya, akron beliau dari kalangan salaf. Jangan kalian merasa percaya diri dengan banyaknya amal. Fa inna kalata tadri abtuqbal minka amla. Karena Anda enggak tahu amal itu diterima oleh Allah dari Anda atau enggak. Bahkan sahabat yang mulia Abu Darda, juga diriwayatkan dari Anas bin Malik dan para salaf yang lainnya, mereka mengatakan, seandainya ada pengumuman dari langit, annallaha yataqabbala, bahwa Allah menerima, ya, satu sholatku aja, dalam riwayat yang lain satu sujudku aja, ini ahabu ilayya minad dunya wa fiha, itu lebih saya sukai daripada dunia dan seluruh isinya. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, innama yataqabbalu minal muttaqin, Allah hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa. Ya, itu manhaj ibadah para salaf dahulu. Setelah beribadah mereka enggak pede, mereka khawatir jangan-jangan amal mereka enggak diterima, di samping mereka berharap amal mereka diterima. Tapi cukup, ya. Ini jam 9. Ya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.